Dari kita New Palapa buat anda-anda semuanya, kali langsung aja bareng New Palapa tembang yang ke selanjutkan. Yuk semonggo. Rani Rani, kau injak-injak cintaku. Rani, cintaku, Rani.